Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Man hafidz al-ayata falyaqra. Iqra'u. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Kita murajaah dulu ya ayatnya. Arti dari ayatnya. Qul anad'u min dunillah. Tolong diartikan penggalan ayat tadi. Qul anad'u min dunillah. Abu Fatimah, artikan. Belum siap. Apa Syarif Merauke, artikan. Apa belum ketemu ayatnya? Ibrahim, ayat itu kan yang kita bahas kan, ayat ke-71. Apa Ibrahim, artikan. Qul anad'u min dunillah. Abu Muhammad, Batu Raja. Ah, coba Abu Muhammad diartikan. Qul anad'u min dunillah. Silakan. Apa artinya? Belum. Ah, Abu Faiz Litang, Pak Gun Litang, penggal aja kok. Qul anad'u min dunillah, apa itu artinya? Belum. Ya dah, pernah macet gini nih. Abu Syifa, coba. Ahsanta. Katakanlah wadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin, apakah kami akan menyeru atau menyembah atau mengibadahi dari selain Allah? Mala yang fa'una wala yaturruna. Pak Ali Imran, ya, yaitu mengibadahi atau menyeru sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk kami dan juga tidak bisa memberikan kemadharatan kepada kami. Ini sifat mencakup seluruh apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bentuknya patung, bentuknya orang soleh, para nabi, para malaikat, pepohonan, bebatuan, sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemadharatan. Karena yang mampu melakukan semua itu hanya Allah semata. Allah mutafarridun bijal bil manafi' wa daf'il madar. Allah Maha Esa, Maha Tunggal di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun mencegah kemadharatan. Maka seorang muslim, seorang yang bertauhid, ketika dia ingin mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan, hanya kepada Allah dia bersandar, menggantungkan harapan, kemudian mengiringi dengan usaha yang maksimal. Demikian pula ketika seorang mukmin, seorang bertauhid, takut terhadap kemadharatan menimpa dirinya, dia pun hanya kepada Allah berlindung. Kepada Allah mohon penjagaan, karena hanya Allah yang mampu melakukan semua itu. Nah, itu yang membedakan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Orang musyrik ingin mendapatkan kemanfaatan, membacakan doa kepada selain Allah. Khawatir tertimpa bala, berlindung kepada selain Allah. Padahal sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tegaskan bahwa mereka la yang fa'una wa la yaturruna. Nah, tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk kita dan tidak pula bisa mendatangkan kemadharatan. Lanjut, wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Coba Bumar Kota Bumi, artikan. Sudah, nuraddu itu fi'il madhi apa mudhari', Abu Umar? Fi'il madhi apa mudhari'? Mudhari'. Ma'lum apa majhul? Sudah belajar bahasa Arab kan? Pak Eko, oh, rampung Pak Eko kita. Ah, ma'lum apa majhul Pak Eko? Gagal maning. Ah, Pak Eko. Ma'lum apa majhul? Ya. Siapa lagi yang sudah belajar bahasa Arab? Dari kalangan apa? Rizki, coba lagi. Ma'lum apa majhul nih? Belum tahu. Ah, Abu Siddiq. Ma'lum. Ya. Ah, Bu Fida. Belum. Aduh. Abdullah Tepe. Ma'lum apa majhul? Maklum. Su'ab. Nuraddu. Majhul. Domir nahnu. Nah, dikembalikan. Kalau maklum, naruddu. Gitu ya. Naruddu. Ini nuraddu. Duma awaluhu wa futihama qabla akhirihi. Itu kalau untuk fi'il mudhari. Taib. Apakah kami akan dikembalikan ke belakang? Maksudnya akan dikembalikan kepada kekufuran, kepada kesyirikan, Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kami, nah, kalau sampai kami menyeru kepada selain Allah, berarti kami akan kembali kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Setelah Allah berikan hidayah kepada kami, maka dari itu para sahabat-sahabat Rasul enggak mau mengikuti ajakan kaum musyrikin. Kalau sampai ngikuti ajakan mereka, ya sama aja kembali kepada kekufuran. Nah, setelah mereka mendapatkan hidayah, demikian pula kita barakallahu fikum, setelah mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, ketika ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita mengajak untuk kembali kepada masa lalu, kembali kepada kesyirikan, jangan mau. Kembali kepada kebid'ahan, jangan mau. Nam. Kalladzi istahwathu syayatin fil ardi hayran. Nam. Orang yang mengikuti ajakan kaum musyrikin berupa menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti halnya orang yang Allah sesatkan di muka bumi, hairan, dalam keadaan bimbang, bingung, linglung. Nah, ini perumpamaan barakallahu fikum. Orang yang tadinya sudah mengenal hidayah, mengenal tauhid, mengenal sunnah, yang berarti dia sudah berada di atas jalan yang lurus. Alladhi huwal Islam wa sunnah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, qul hadhihi sabili la Allah wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka kalian ikutilah jalan itu. Ayat al-Islam ay la tattabi'u dinan ghairu hadzal din wala tattabi'u sunnatan ghairu sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa inna hadza sabili wa inna hadza sirati wa huwa sabili. Janganlah kalian mengikuti agama selain daripada agama ini, yaitu agama Islam, dan janganlah kalian mengikuti sunnah selain dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalanku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang harus ditempuh oleh umatnya. Nah, ketika seseorang sudah di atas jalan as-sirat, jangan dikira syaitan berhenti menggoda, berhenti membujuk rayu, akan terus dan terus melalui dua pintu, syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, ketika seseorang telah menempuh jalan yang lurus tadi, nah, salah satunya menyimpang. Kemudian kawan-kawannya berusaha untuk memanggilnya. Halumma, mari kemari, kembali kepada jalan yang sedang kita tempuh ini. Nah, maka orang ini tadi yang telah disesatkan oleh syaitan menyimpang dari jalan yang lurus, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, dalam keadaan kawan-kawannya terus memanggil, ila huda tina, mari kepada petunjuk, ikuti kami. Namun, karena dia telah terjerembab ke dalam perangkap syaitan, maka dia dalam keadaan terus bimbang, ragu, dan berlarut di dalam kesesatannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini turbul amsal, perumpamaan, barakallahu fikum. Nah, bisa kita bayangkan ketika seseorang rombongan, 10 orang menempuh jalan sama-sama, konvoy. Satunya malah nyimpang. Nah, 9 manggilnya, ini jalannya, ngengkel, enggak yang ini. Dalam keadaan dia aslinya ragu bahwa jalan ditempuh itu adalah jalan yang akan menyampaikan tujuan. Nah, namun ketika sudah berisi kukuh menempuh jalan yang nyimpang tadi, ya sudah. Kawan-kawannya yang 9 gak bisa berbuat apa. Nah, dan ini kalau kita renung-renungkan juga menimpa. Nah, orang yang terkadang sudah mengenal hidayah, terkena syubhat, terkena syahwat, kawan-kawannya, baik dari kalangan ikhwah atau ummahat atau akhwat, berusaha untuk memanggilnya, untuk kembali menempuh jalan yang lurus. Namun terkadang sulit sekali untuk diajak. Dalam keadaan itu heran, dalam keadaan bimbang, ragu, galau. Nam, hilang haluan. Tapi syahwat telah mendominasi jiwanya atau syubhat. Ayo berisi kukuh. Nam, dalam keadaan kawannya telah memanggilnya untuk kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun barakallahu fikum, sekalipun kawan-kawannya sudah berusaha untuk mengajak, untuk mengikuti jalan yang lurus tadi, tetap kembalinya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufik, hidayatut taufiq biyadillahi jalla wa ala. Nah, walaupun sudah berusaha membimbingnya, sudah berusaha mengarahkannya, berusaha untuk menunjukkannya, tapi ketika Allah belum menghendaki untuk memberikan hidayah taufik kepadanya, tetap kita tidak bisa berbuat apa. Yang kita mampu sebatas memberikan hidayah berupa hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa bimbingan, penjelasan dan bimbingan. Nah, subhanallah, nas'alullah salamata wal afiyah. Lahu ashab, dia punya kawan-kawan, yad'unahu ilal huda'tina, memanggil dia kepada petunjuk, ikuti kami. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki, yang sebenarnya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah, Rabb semesta alam. Toib, sudah saya jelaskan secara ringkas tadi. Inilah keadaan perumpamaan orang yang tersesat dari jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, al-islam, wa sunnah. Kemudian ketika dia dipanggil, diseru oleh kawan-kawannya untuk kembali menuju jalan yang lurus, utrukuh, tinggalkan jalan tersebut, orang tersebut terus bersikukuh menempuh jalan yang sesat dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu. Namun syubhat atau syahwat telah mendominasi dirinya. Dia enggan, aba, enggan untuk kembali kepada jalan yang lurus, bersikukuh menempuh jalan yang menyimpang, walaupun berakhir dengan kebinasaan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita kembali kepada kalam Asy-Syaikh Abdurrahman As'adi rahimahullah. Kemarin sampai pada faqrah, fa inna kulla 'aqilin idza tasawwara madhhabul musyrikin, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal apabila telah tergambar madhab orang musyrikin, jalan orang-orang musyrikin, yaitu melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dari sisi lain masih melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, itu jalan mereka. Melakukan penyembahan, membacakan doa, permohonan kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Nah, apabila telah tergambar tentang jalan mereka yang seperti ini bagi setiap orang berakal, maka telah jelaslah biputlanihi tentang batilnya madhab mereka, tentang batilnya jalan mereka. Qabla an tuqama al-barahinu ala dhalik, sebelum ditegakkan hujah atas hal tersebut. Nah, baru sebatas tergambar jalan mereka seperti itu, melakukan penyembahan kok kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bala, itu sudah tampak jelas bagi orang berakal tentang batilnya cara mereka, ibadah mereka, batilnya keyakinan yang ada pada mereka, sebelum ditegakkan hujah. Nah, apalagi selain tergambar jalan mereka, hujah-hujah dari Al-Quran maupun dari Sunnah begitu banyak yang menunjukkan tentang kebatilan akidah kaum musyrikin, sehingga kurang jelas apalagi, ya, kurang jelas apalagi, sudah sangat amat jelas. Innahu ma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atas dia surga dan tempat kembalinya neraka. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, sungguh-sungguh akan hapus pahala amalan engkau lakukan, dan sungguh di akhirat engkau termasuk orang yang merugi. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, akan menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga dan tempat kembalinya di neraka. Demikian pula orang-orang yang berbuat kesyirikan akan terhapus pahala-pahala amalan yang dilakukannya. Sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, maka dengan tergambarnya jalan mereka melakukan penyembahan kepada Allah namun dari sisi lain kepada selain Allah, demikian pula dengan tegaknya hujah-hujah, maka semakin tampak amat jelas dan gamblang tentang batilnya perbuatan syirik yang harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Taib. Anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaturruna. Wa hadha wasfun yadkhulu fihi kullu man 'ubida min dunillah. Dan sifat ini, perhatikan, dan sifat ini maksudnya sifat apa ya ikhwan? Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan kemadharatan. Contohlah orang nyembah patung. Bisa mendatangkan manfaat apa patung itu? Nah, antum minta kepada patung tadi enggak bisa memberi. Demikian pula tidak bisa melindungi kalian dari kemadharatan. Bahkan kalau kalian ambil bodem, kampak, atau ya bodem, hantam itu patung, hancur Pak Tidak Ikhwan, ngeblak, protol. Nah, taib. Sehingga sifat ini tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madharat. Yadkhulu fihi, masuk ke dalamnya setiap apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tak akan bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Orang yang bertawakal kepada jimat, bisa apa jimatnya? Misalkan jimatnya berupa sabuk, atau jimatnya berupa rajah, taruh di dompet. Bisa berbuat apa? Rajah itu, jimat itu, taruh di WC aja gak bisa teriak dia itu. Nah, ngapain bos aku taruh di WC? Gak bisa itu. Nah, tapi na'udzubillah, orang yang punya akidah kesyirikan, luar biasa kepercayaannya kepada benda-benda tadi. Ketika jimatnya dia bawa, begitu pede, betul. Begitu jimatnya ketinggalan, pesimis, betul. Dikemanakan Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa apa benda yang kamu yakini itu tadi? Seandainya raja itu dibakar, dia enggak akan bisa teriak, akan jadi debu. Nah, dulu ada yang ngasih saya raja, nah, pedang Ali, pedang Utsman, pedang Abu Bakar. Ini Pak Ustadz, kalau udah pegang ini, kebal katanya. Alah, kebal apa? Sini, saya bakar. Debu kayak gini kamu bersandar kepadanya? Katanya hebat, dibakar aja jadi abu. Alangkah bodohnya, bersandar bergantung kepada sesuatu yang gak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intang surullah yang surkum, jika engkau membela Allah, Allah akan membela engkau. Nam. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang beriman. Ngaku beriman kok tawakal kepada raja. Tawakal kepada jimat. Nam, digantungkanlah jimat itu di mobil, gantungkan di rumah-rumah. Buang yang masih pada melihara jimat, buang. Nam. Kesyirikan, barakallahu fikum. Apapun bentuknya. Wa hadha wasfun yadkhulu fi kullu man 'ubida min dunillah. Fa innahu la yanfa'u wa la yadur. Sesungguhnya tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan madharat. Wa laysa lahu min al-amri syai', dia tidak memiliki urusan sedikit pun. Maknanya tidak bisa mengatur sedikit pun dari urusan. Bahkan dia yang diatur oleh penyembahnya. Wa minarusdi ilal ghay, tidak memiliki petunjuk. Lala, fa innal amra wa inil amru illa lillah. Tidaklah urusan melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk urusan mendatangkan kemanfaatan, menolak kemadharatan, hanya Allah yang mampu melakukan itu. maka seharusnya seorang muslim, seorang muslimah hanya kepada Allah dia mengharapkan segala kemanfaatan, dan kepada Allah berlindung dari segala kemadharatan, karena hanya Allah yang mampu melakukan semua itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.